Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada penjelasan pada hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh seperti pahala orang yang melakukannya. Kita sampai pada penjelasan Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Walakin la budda lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar min syurutin. Akan tetapi wajib ketika ingin amar ma'ruf atau nahyu 'anil munkar, wajib bagi orang yang ingin memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Jadi seseorang tidak mudah amar ma'ruf nahi munkar serampangan begitu saja tanpa ada aturannya. Dan di sini syariat Islam memberi aturan kita bagaimana cara amar ma'ruf dan nahi munkar. Di sini Asy-Syaikh menjelaskan syarat-syarat dalam memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Syarat yang pertama, asyartul awal, an yakunal amir awin nahi aliman. Ini syarat yang pertama, orang yang ingin memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran, syaratnya apa? Alim, orang yang berilmu tentang syariat, tentang agama ini. Di anaha ada ma'ruf ya'murfi, bahwasanya dia mengetahui bahwasanya ini ma'ruf yang dia ingin memerintahkannya. Jadi jangan sampai dia memerintahkan sesuatu, dia masih bingung, masih ragu-ragu apakah ini ma'ruf atau mungkar, apakah ini kebaikan atau kejelekan. Sehingga orang yang ingin amar ma'ruf, ingin mengajak orang, mengajak kepada kebaikan, dia harus tahu kebaikan yang dia ajak. Dia harus mengilmui. Jangan sampai di saat dia mengajak sholat, dia tidak tahu syarat sholat itu apa saja, bingung ketika ditanya. Nah, kamu ngasih sholat, apakah tahu syarat sholat kamu apa aja? Syaratnya apa ya? Enggak tahu ya, pokoknya tahunya ya sholat seperti itu. Nah, padahal sholat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnahnya. Ini perkara sholat harus dia ilmui secara benar, baru dia mengajak seseorang untuk sholat. Jangan sampai dia mengajak orang sholat tapi tidak tahu syarat sholat. Di antara syarat sholat, harus bersih dari najis, bersih dari hadas. Nah, ini kalau gak tahu, orang yang berhadas diajak sholat padahal dia kentut, ayo ayo pokoknya sholat dulu, yang penting benar sholatnya. Nah, ini sebelum sholat dia harus memenuhi syaratnya, yaitu bersih dari hadas atau bersih dari najis. Nah, ini orang yang ingin memerintahkan kebaikan, dia harus mengetahui bagaimana kebaikan tersebut. Wa hadza munkar yanhahu, dan dia harus mengetahui pula bahwasanya ini mungkar yang dia cegah darinya. dia harus tahu apakah ini mungkar atau tidak mungkar. Di saat dia mencegah ternyata bukan kemungkaran, ini keliru. Padahal perkara mubah, perkara yang dibolehkan syariat, malah dia ingkari, ini keliru. Harusnya dia mengetahui, benar-benar tahu bahwasanya hal tersebut memang mungkar, yang harus diingkari. Misalkan minum obat, dia tidak tahu ya, ketika ada orang minum obat kan, ada seseorang sakit kepala ingin minum obat, jangan minum itu, obat itu berbahaya. Padahal dia tidak tahu obat itu, padahal memang obat untuk mengobati sakit kepala. Dia hanya kilau lokal katanya, dan katanya kata pulang itu obat gak bisa buat sakit kepala, hanya untuk sakit gigi. Fa'ilam yakun aliman fa'innau la yajuz an ya'mura wa yanha. Jika dia bukan seorang alim, seorang berilmu, jika dia tidak termasuk orang yang berilmu, fa'innau la yajuzu an ya'mura wa yanha, maka dia tidak boleh memerintahkan sesuatu, memerintahkan kepada perbaikan. Wayanha, demikian pula tidak boleh melarang, karena dia bukan orang alim, orang yang berilmu. Jadi perkara agama harus berdasarkan ilmu. Jadi jangan asal bermodalkan pintar bicara, pintar ngelucon, pintar buat orang ketawa, kemudian dia merintahkan ini, melarang itu. Naudzubillah dzalik. Harusnya dia berilmu dahulu, baru mengajak orang. Kenapa tidak syaratnya dia harus berilmu dulu? Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau ikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Ini dalam Al-Quran Allah melarang kita agar tidak mengikuti, agar tidak melakukan sesuatu yang tidak didasarkan ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia dengar, ini dimintai pertanggungjawaban. Jangan asal bicara, jangan asal melarang, jangan asal memerintah, sedangkan dia tidak memiliki ilmunya. Kalau dia asal bicara pelak di hadapan Allah, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Wa tahrim wa tahlil la yakunu bihasabil atifah. Mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu la yakunu bihasabil atifah, tidak bisa berdasarkan hanya perasaan saja. Oh ini haram, kenapa kalau haram? Ya karena aku menganggap haram, perasaanku enggak enak, enggak suka, jadi haram. Ini enggak boleh seperti ini. Kita mengharamkan sesuatu harus berdasarkan Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula menghalalkan sesuatu. Menghalalkan sesuatu jangan sekedar perasaan saja. Oh ini karena demikian, menghalal, ini halal karena hatiku cocok, hatiku serak, hatiku senang dengan itu, sehingga halal. Tidak seperti ini. Ini syariat Islam. tidak boleh kita melakukan sesuatu, mengharapkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu hanya berdasarkan perasaan saja. Li'anna law kana fi hasabil afifah wal hawa lawajadna minan nas man yakrahu kulla syai'in yastagribu. Karena seandainya seseorang hanya berdasarkan perasaan dan hawa nafsu, lawajadna, sungguh pasti kita dapati minan nas ada sebagian orang man yakrah, membenci sesuatu, membenci kulla syai'in, segala sesuatu, yastagribu, yang dianggap aneh, dianggap asing. Contohnya, padahal ini sunnah Nabi yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat, Nabi mengajarkan agar kita dalam sholat harus rapat, kaki yang satu ketemu dengan kaki yang lainnya, bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika sholat harus rapat, shofnya harus rapat, jangan longgar-longgar, jangan renggang-renggang. Nah, ini kalau berdasarkan perasaan, berdasarkan hawa nafsu, gak senang. Wah, makan-makan sumuk, makan-makan gak nyaman, gak longgar, gak leluasa. Ini kalau berdasarkan perasaan. Tapi kita beragama, sholat tersebut berdasarkan apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana dalam sholat harus rapat, lurus, jangan ada celah antara satu dengan yang lainnya, agar syaitan tidak bisa mengganggu. Tapi sangat disayangkan banyak kaum muslimin, mereka menganggap asing, menganggap aneh, menganggap tidak nyaman kalau ketika sholat harus rapat. Ini na'udzubillah. Kita dapat ini, kebanyakan kaum muslimin mereka merasa enggan kalau didekati, tidak mau kalau kakinya rapat, ya akan menjauh, menjauh, menjauh. Bahkan kalau kita paksa, dia akan marah. Kita deketin, menjauh. Kita deketin, menjauh. Akhirnya dia pun marah. Tapi kita diinjek, merasakan makan-makan tempat masih luas, makan-makan terus. Ini orang yang enggak tahu ilmu, hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan hawa nafsu. Hatta law hasala syai'un yang kaunas wa huwa mustagribun lahu qala ada mungkar. Sampai-sampai seandainya ada sesuatu yang benar-benar terjadi, yang kaunas, sesuatu tersebut memberi manfaat kepada manusia, sesuatu tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia, wa huwa mustagribun lahu, akan tetapi dia merasa aneh, merasa asing, maka dia pun mengatakan ada mungkar, ini mungkar, ini salah, ini keliru, padahal bermanfaat bagi manusia. Dia katakan ini mungkar. Wa minan nas man huwa bil akas, dan ada pula ada manusia, ada orang-orang yang berkebalikannya, yang tadi ekstrim pada manfaat dianggap mungkar, dan sekarang ini kebalikannya, ada orang-orang tipenya beda lagi. Wa yara anna kulla syai'in ma'rufun, dia menganggap segala sesuatu itu baik. Na'udzubillah min dzalik. Padahal agama mengatur, agama memberi batasan-batasan, tapi dianggap seluruhnya baik. Nyanyi-nyanyi dianggap baik, minuman keras baik, padahal perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh syariat, musik-musikan, oh itu baik itu kan seni, itu seni, jangan dilarang, jangan diganggu, itu bagus, biar berkembang imajinasi seseorang untuk berpikir kesana kemari. Nah, di film dalik ini sesuatu yang mungkar dianggap baik. Fal ma'ruf wal mungkar amru ma'ila syari, padahal namanya ma'ruf, namanya kebaikan atau kemungkaran, perkaranya itu dikembalikan kepada syariat, bukan kepada perasaan. Kalau syariat mengatakan ini ma'ruf, maka ma'ruf, kebaikan. Kalau syariat mengatakan ini mungkar, ini jelek, maka itu pun kejelekan bagi manusia. Kemudian ini nih, Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan contoh-contoh. Wa yudkarli anauka nabadun nas, pernah disebutkan kepadaku sebagian manusia, awalu madharat as-sayyarat yaqulun, ini sebagian manusia di saat pertama kali muncul ada mobil, berbagai bentuk mobil, merek mobil, yaqulun, ini sebagian manusia mengatakan innal hajja ala sayyarah rubu hajjatin. Ini kalau ini terjadi di sana ya, di Saudi. Kalau di sini mungkin mau berhaji pakai pesawat terbang. Nah, di sana mobil. Orang yang jauh ingin berhaji memakai mobil. Nah, ini ada orang-orang di saat muncul, awal kali muncul mobil, ada sebagian manusia menganggap kalau orang berhaji naik mobil berarti hanya dapat seperempatnya saja. Ini kan aneh. Siapa yang ngajari seperti ini? Nabi SAW tidak pernah menerangkan. Padahal mobil ini kan perkembangan dari transportasi. Dahulu hanya khimar, keledai. Dahulu hanya kuda, hanya unta. Ini Rasulullah dan para sahabat memakai unta, memakai keledai, memakai kuda, dipakai. Nah, ini ketika muncul mobil, sebagian manusia menganggap kalau berhaji pakai mobil berarti hanya dapat seperempatnya saja. Nah, terus gimana? Hajinya kok dapat seperempatnya? Wa muqtadha hadza annal insan la yu'addil fardha illa bi arba'ati hujjatin. Konsekuensi ini, konsekuensi dari ucapan ini berarti bahwasanya seseorang tidaklah bisa menunaikan haji yang diwajibkan kecuali 4 kali haji. Karena sekali haji hanya seperempat. Haji tahun berikutnya seperempat lagi, baru dapat setengah. Haji berikutnya 3/4. Haji terakhir baru dapat penuh hajinya. Nah, ini siapa yang ngajari seperti ini? Nah, ini aneh. Sebagian manusia dia berkomentar, berfatwa, memiliki pendapat tidak sesuai dengan syariat. Ya, sesuai hawa nafsu dan perasaannya. Yakni kullu wahidah rubu, yaitu setiap haji, setiap kali haji baru dapat seperempat saja. Maka kunu wahidah kamilah illa bi arba'i marrat. Sehingga tidaklah sempurna haji tersebut kecuali 4 kali haji. Na'udzubillah. Ini siapa yang mencari seperti ini? Padahal dulu Rasulullah memakai unta sekali haji ya, itu sudah teranggap satu kali haji. Enggak kemudian dihitung seperempat, Berarti Rasulullah masih utang 3/4. Kurang ajar ini orangnya. Berpendapat tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai ajaran Islam. Dia hanya berpendapat, berkomentar, tidak berdasarkan ilmu. Faqala ba'dun nas wa nahnu nadhkur hadha wa nahnu shighar. Ini sebagian lagi ada yang berpendapat seperti ini. Nah, ini anak pun pernah dengar seperti ini. Faqala ba'dun nas, sebagian manusia, wa nahnu nadhkur, dan kita ingat ini, wa nahnu shighar, waktu kamu, tapi kami masih kecil. Ini dahulu ada anggapan seperti ini. Idan al-hajju ala ta'irat bimuktada kiyasihim yakunu sumnu had. Ini kalau begitu, haji kalau memakai pesawat, kalau tadi pakai mobil itu 1/4. Kalau pakai pesawat 1/8. Nah, ini kalau tambah parah lagi. Pakai pesawat karena dianggap lebih jauh, dianggap lebih aneh lagi. Nah, ini kok bisa terbang. Tadi pakai mobil, butuh bensin, butuh ini, butuh itu, dianggap 1/4. Nah, ini pakai pesawat. Dinilai kalau 1 kali haji hanya dapat 1/8. Au asal, au usur, atau 1/10. Ala kulli hal ba'dun nas idza staraba syai'an qala hadza munkar. Pada intinya, sebagian manusia jika dia merasa aneh dengan sesuatu, dia mengatakan ini namanya. Padahal munkar dan ma'ruf tidak boleh berdasarkan perasaan saja, harus berdasarkan ilmu. Ini kasihan yang pakai pesawat, sudah mahal-mahal dapatnya 1/8. Nah, dia harus 8 kali haji baru dapat 1 haji. Nah, ini benar-benar berlebihan, aneh cara berpikirnya. Kemudian ini al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencontohkan yang lainnya. Wa kadzalika awwal ma dharat mukabbiratus shaw. Demikian pula di saat awal muncul apa pengeras suara. Ankara ba'dun nas. Sebagian manusia mengingkari. Nah, ini memang kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia itu tidak ada habisnya. Manusia kalau sesuai nafsunya, sesuai hawa nafsunya, sesuai perasaannya, ini gak ada habisnya ucapannya. Karena dia tidak berdasarkan ilmu, hanya perasaan dan perasaan. Ini ketika muncul pengeras suara, ada sebagian manusia mengingkari, merasa aneh. Waqala in hadza munkar. Dia mengatakan, ini munkar ini. Ini jelek ini. Lah kenapa? Kaifa nu'addi shalah awil khutbah biadil akwat alati tushyu bukal yahud. Bagaimana kita menunaikan sholat, menunaikan khutbah dengan trompet ini yang mirip dengan trompetnya Yahudi? Nah, ini dianggap pengeras suara seperti trompet. Dia tidak memiliki ilmu, hanya dengan perasaan saja. Ini kayaknya mirip trompet. Ini kayaknya seperti milik Yahudi ini, nggak boleh ini, haram. Nah, ini dia mengatakan seperti itu, mengatakan mungkar, mengatakan jelek, karena perasaannya tidak berdasarkan ilmu. Wa minal ulama al muhaqqiqin, di antara ulama al muhaqqiqin, syaikhina seperti syaikh kita Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, qala syaikh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan inna hadi min ni'matillah, sesungguhnya pengeras suara ini di antara nikmat dari Allah Ta'ala, bukan untuk menyerupai Yahudi. Annallaha yassara li ibadi ma yusilu aswata haqqi ilal khalqi. Bahwasanya Allah Ta'ala memudahkan bagi para hambanya untuk tersampainya suara al-haq. Apa itu? Adzan, iqamah dengan pengeras suara bisa mencapai kemana-mana suaranya. Beda dengan tanpa pengeras suara. Dengan pengeras suara bisa jauh-jauh bisa terdengar. Ini termasuk nikmat dari Allah. Kemudian dari Allah Ta'ala. Nah, ini bisa nyampe kepada seluruh manusia. Di sekitar pengeras suara tersebut. Ini sebenarnya nikmat, bukan perkara mungkar. Demikian pula ada contohkan lagi. Wa anna misla hadihi kamasal kamisli nadara al-ain. Yang seperti ini pula seperti kacamata. Kacamata ini dianggap aneh, dianggap asing. Mata kok dikasih kaca? Mata kok ditempeli kayak gitu? Mungkar ini, jelek. Fal'ain, nih, beliau menyebutkan fal'ain, ida da'upan nador, tahta ju'ila takuyah, bilubsi an-nadorah. Maka, jika pandangan sudah lemah, maka butuh untuk dikuatkan dengan memakai kacamata. Fahal nakul, apakah kita ingin mengatakan, latalbas nadzara, jangan pakai kacamata. Li'anna tuqawi nadzar, karena kacamata bisa menguatkan pandangan. Nah kalau apa yang dipikir keras, yang dipikir jelek-jelek ya jelek. Jangan dipikir kalau pakai kacamata nanti kelihatan jelas ya, yang cantik mana, yang jelek mana. Mending enggak usah pakai kacamata. Biar lawur. Oh, itu enggak kelihatan cantik. Nah, ini kalau pikirannya jelek kayak gitu ya, nganggapnya mungkar kacamata. Padahal kacamata untuk menguatkan pandangan, untuk memandang yang baik-baik ketika mau menulis, ketika mau naik sepeda motor atau naik mobil. Coba kalau pandangan sudah lawur, enggak boleh pakai kacamata, nubruk kemana-mana. Pakai mobil nabrak, ada warung tabrak warungnya, ada jual bakso tabrak. Nah, ini kacau banget. Li'anna tuqawi nadzar wa tuqawi shaghir. Karena kacamata bisa menguatkan pandangan dan bisa memperbesar yang kecil. Lah, la naqul hakadha. Tidak, kita tidak mengatakan seperti ini. Karena seperti ini bukanlah mungkar, perkara yang nikmat dari Allah yang Allah berikan kemudahan untuk kepada kita semua. Fal hasil annal ma'ruf wal mungkar amruma ilallah wa rasulihi. Pada hasilnya, intinya ma'ruf dan mungkar itu perkaranya diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kalau Allah menganggap suatu ma'ruf maka itu ma'ruf. Dalam Al-Quran disebutkan itu ma'ruf, maka itulah yang ma'ruf, yang baik. Begitu pula Rasulullah. Rasulullah menganggap sesuatu ini baik, maka itulah kebaikan. Dan sebaliknya, kemungkaran, kalau Allah dan Rasulnya menganggap mungkar, dalam Al-Quran dikatakan mungkar, dalam hadis dikatakan mungkar, maka itulah kemungkaran. La ilah daukil insan, bukanlah berdasarkan perasaan manusia. Au awal insan atau hawa nafsu manusia. Au fikril insan atau pikiran manusia. Idan la budda an yakunal insan aliman bi anna hadha ma'ruf wa hadha munkar. Oleh karena itu wajib bagi seorang apa? Kalau ingin dia amar ma'ruf nahi munkar, dia harus mengetahui apakah ini ma'ruf atau ini munkar. Hadha ma'ruf bi am ya'mur bi. Ini perintah. kebaikan yang memerintahkannya, wa hadzal mungkar yang nahya anhu, ini kemungkaran dia larang. Walakin matarik ila ma'rifati dzalik, akan tetapi bagaimana cara bisa mengetahui apakah ini ma'ruf, ini mungkar? Bagaimana atarik ila ma'rifati dzalik alkitab wa sunnah, cara untuk mengetahui mana ma'ruf, mana mungkar itu dengan Al-Qur'an dan hadis saja. Au ijma'ul ulama, au ijma'ul ummah, atau ijma'nya al-ummah, kesepakatan umat ini, kesepakatan ulama. Awil qiyas sahih, atau qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Wa ijma'ul ummah wal qiyasus sahih ilal ma mustanid ilal kitab wa sunnah. Ijma'ul ummah dan qiyas sahih ini keduanya harus bersandar kepada kita dan sunnah, tidak kemudian dengan perasaan atau pemikiran manusia saja, tapi benar-benar berdasar kitab dan sunnah. Walau lal kitab wa sunnah ma'arafna annal ijma hujjah wa annal qiyas hujjah. Seandainya bukan karena Al-Quran dan sunnah ma'arafna, maka kita tidak mengetahui annal ijma hujjah, bahwasanya ijma bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Begitu pula ia juga bisa dijadikan dari itu. Wallah ta'ala a'lam biswab. Mungkin hanya sampai sini yang bisa kita bahas. Kita tutup doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you.